Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاشر المسلمين، أعزني الله وإياكم. حاضرين جماعة صلاة المغرب، semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca sebagian besar dari tafsir surat An-Nas, dan tersisa pada kita sedikit lagi tafsir dari An-Nas. Dan sebelum itu perlu kita sebutkan beberapa hadis yang menunjukkan fadilah, keutamaan dari Al-Mu'awwidzatan, ya, dua surat perlindungan, yaitu Al-Falaq yang nanti sebentar lagi akan kita baca insyaallah, dan An-Nas. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: alam tara ayatin unzilatil lailah lam yura mithluhunna, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kalian melihat surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini yang belum pernah diketahui semisalnya dalam hal keutamaan, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Juga di dalam hadis yang lain dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengisahkan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadz minal janni wa 'ainil insani, falamma nazalat al mu'awwidzatan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan dan kejelekan jin-jin dan juga ain yang muncul dari mata-mata yang hasad. Tatkala turun kepada beliau dua surat, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, akhadha bihima wa taraka ma siwahuma, maka beliau pun mengambil dua surat ini. Beliau terus-menerus menjaga surat ini dibaca di pagi dan sorenya, dan juga selepas salat-salat fardu. Kemudian beliau meninggalkan doa-doa perlindungan selain keduanya. Ini diantara hadis yang menunjukkan keutamaan dua surat ini, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Iya. Dan di sana masih banyak lagi keterangan-keterangan yang menunjukkan fadilah dan keutamaan surat An-Nas. Sebelum kita baca sedikit lagi dari tafsir An-Nas mungkin kita simpulkan dari pembahasan tentang tafsir An-Nas pada pertemuan yang lalu, yaitu bahwasanya di dalam surat An-Nas ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Allah dengan perantaraan rububiyahnya, kul a'udzu birabbin nas, dan mulkiyahnya, kerajaannya, kekuasaannya, malikin nas, juga dengan uluhiyahnya, ilahin nas. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga sifat yang agung dan mulia ini. Kepada siapa ataupun dari apa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan sifat atau tiga sifat yang mulia ini, yaitu berlindung terhadap satu godaan syaitan yang sangat membahayakan agama manusia, yaitu waswas syaitan, bisikan-bisikan syaitan, yang mana bisikan-bisikan ini akan menyebabkan manusia rusak agamanya, menyebabkan dia terjatuh kepada beragam kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran, kebid'ahan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga surat ini secara khusus disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berisi perlindungan terhadap satu musuh ini, yaitu syaitan, khususnya dari waswas syaitan. Sedangkan pada surat yang nanti sebentar lagi kita baca insyaallah, isinya adalah perlindungan dari tiga perkara atau lebih. Di dalam surat ini dikhususkan perlindungannya hanya kepada ataupun terhadap satu perkara, yaitu waswas. Ini menunjukkan betapa bahayanya waswas yang dilontarkan oleh syaitan kepada hati-hati para hamba. Disebutkan oleh mereka para ulama terkait dengan hikmah mengapa di dalam surat ini disandarkan ya kepada manusia penyebutannya, seperti qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, dan seterusnya. Disebutkan di situ sifat-sifat Allah dalam kondisi disandarkan kepada manusia. Di antara jawabannya adalah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Badis di dalam tafsirnya, yaitu bahwasanya yang pertama, karena manusia adalah target atau sasaran dari waswas syaitan. Ya. Manusia adalah target, sasaran utama bagi syaitan. Apakah syaitan dari jenis manusia ataupun jin, sebagaimana yang nanti akan kita baca sebentar lagi keterangannya. Ya. Dan juga alasan yang kedua adalah bahwasanya alam manusia adalah alam taklif, alam pembebanan. Dan alam pembebanan, kata beliau Ibnu Badis, adalah alam yang paling mulia. Sehingga disebutkan di sini manusia secara khusus, meskipun Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb seluruh makhluk, bukan hanya manusia, tapi di dalam surat An-Nas ini khusus disandarkannya kepada An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, demikian. Ya, di antara hikmah, dan di sana ada hikmah yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan di sini. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya, atau selesaikan dahulu tafsir penjelasan dari surat An-Nas yang kemarin tersisa sedikit lagi sebelum kita masuk ke surat Al-Falaq. Ya. Kata beliau al-mufassir al-Syeikh Abdurrahman al-Sa'di rahmatullahi ta'ala alaihi, fayanbaghi lahu an yasta'ina wa yasta'idha wa i'tasim birububiyatillahi linnasi kullihim. Seharusnya bagi para hamba, bagi manusia, untuk meminta pertolongan kepada Allah, berlindung kepadanya, berpegang teguh dengan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap manusia seluruhnya. Wa annal khalqa kullahum dakhiluna tahta rububiyati wal mulki, dan bahwasanya makhluk seluruhnya tanpa terkecuali, jin dan manusianya, bahkan para malaikat, binatang-binatang, dan seluruh makhluknya ada di langit dan di bumi, semuanya masuk di bawah rububiyah Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu dabatin huwa akhidhun binasiyatiha, setiap makhluk yang melata, yang hidup, semuanya dalam kondisi ubun-ubunnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah cabut, binasalah dia saat itu juga. Wa bi uluhiyatihi allati khalaqahum li ajliha, dan hendaknya mereka manusia senantiasa berpegang teguh dengan uluhiyah, yaitu ubudiyah, peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang karena ini mereka para makhluk diciptakan. Fala tatimmu lahum illa bidaf'i syarri aduwihim, dan tidak mungkin bisa sempurna ubudiyah penghambaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan ditolaknya dari mereka musuh-musuh mereka, yaitu syaitan dan bala tentaranya. Alladhi yuridu an yaqta'ahum anha wa yahulu bainahum wa bainaha, yang mana syaitan ingin memutus kita dari ubudiyah, dari penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia selalu ingin menghalangi para hamba dengan ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syaitan faham banget, sangat mengerti bahwasanya ubudiyah, perhambaan ataupun peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebab kebahagiaan dan keselamatan hamba di dunia dan di akhirat. Dan syaitan tidak ingin untuk manusia itu selamat. Wa yuridu an yaj'alahum min hizbihi liyakunu min ashabi sa'ir. Dan syaitan sangat menginginkan untuk menjadikan mereka manusia seluruhnya menjadi golongannya, liyakunu min ashabi sa'ir, agar mereka nantinya di akhirat menjadi penduduk neraka sa'ir. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam ayatnya, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Tidak lain syaitan itu mengajak kalian semua, wahai anak Adam, kepada neraka sa'ir. Wal waswas kama yakunu minal jinni yakunu minal insi. Dan waswas, bisikan-bisikan jahat, bisikan-bisikan yang menyesatkan, sebagaimana datang dari jin, juga datang dari manusia. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menutup surat ini dengan firman-Nya, minal jinnati wan nas, dan dari bisikan jin dan manusia. Kalau bisikan jin, sudah kita lewatkan pembahasannya pada pertemuan yang lalu, yaitu dengan dia masuk ke dada manusia, melontarkan ke dalam hati-hati manusia bisikan-bisikan, godaan-godaan. Adapun bisikan-bisikan yang datang dari manusia ataupun syaitan dari jenis manusia adalah melalui telinga-telinga mereka dengan menawarkan kepada mereka syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan dalam agama yang dihiasi dengan ucapan-ucapan yang indah dan menarik, sehingga tanpa terasa mereka terbawa, tergoda oleh ajakan mereka, syaitan-syaitan dari manusia. Ya, wala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi dan juga para pengikutnya musuh-musuh dari syaitan, baik dari kalangan jenis manusia ataupun jin. Ya, yang mereka menghias-hiaskan kepada manusia ucapan-ucapan yang batil, ucapan-ucapan yang sesat dan menyesatkan. Walhamdulillahi rabbil alamin, awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Dan beliau di sini tutup ya tafsirnya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekarang kita masuk kepada tafsir dari surat Al-Falaq. Jadi pembahasan dari surat ataupun tafsir dari Al-Falaq adalah kaitannya dengan permohonan perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap tiga macam godaan secara khusus yang nanti akan kita lewatkan, ataupun godaan secara umum kemudian diikuti dengan penyebutan godaan-godaan ataupun kejahatan-kejahatan yang sifatnya khusus. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil uqad, wa min syarri hasidin idha hasad. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udhu bi rabbil falaq, aku berlindung dengan Rabbil Falaq, penguasa Al-Falaq. Nanti akan kita baca tafsir atau makna dari Al-Falaq. min syarri ma khalaq, dari kejahatan para makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan ghasiq malam, idza waqab, apabila ishtadda dhalamu, bertambah gelap. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meleka meniup pada buhul-buhul, tali-tali. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orangnya hasad apabila dia mengikuti sifat hasadnya ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, makna dari qul adalah qul muta'awidhan, katakanlah muta'awidhan dengan berlindung kepada Allah, a'udhu yakni alja'u wa aludhu, aku bersandar dan berlindung, wa'atasim dan berpegang teguh, bi rabbil falak, dengan penguasa al-falak. Di antara ahli tafsir ada yang menafsirkan al-falak dengan makna subah, dan ini adalah tafsir yang dipilih oleh jumhur al-mufassirin. Jumhur atau mayoritas ulama ahli tafsir menafsirkan makna al-falak dengan as-subah atau cahaya yang muncul di waktu subuh. Adapun ulama yang lain seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah atau sebelumnya Ibn Katsir dan juga Ibn Jarir, di dalam akhir-akhir pembahasannya beliau juga condong kepada tafsir ini, yaitu dibawa kepada maknanya yang lebih umum. Al-falak itu maknanya al-mafluk, sesuatu yang terbelah. Di antaranya subuh, karena dia subuh adalah sesuatu yang terbelah dari kegelapan malam. Ya, juga di antaranya makhluk-makhluk yang lain seperti makhluk-makhluk hidup. Dia dikatakan al-falak karena dia terbelah keluar dari rahim. Juga mata-mata air itu juga al-falak, keluar dari gunung-gunung. Juga biji-bijian, ya, butir-butir dikatakan al-falak. Ya. Karena dia terbelah kemudian mengeluarkan tetumbuhan, rerumputan. Ya. Adapun jumhur mereka lebih memilih makna as-subh khusus. Ya. Dibawa kepada makna as-subh, cahaya yang muncul di awal subuh. Inilah juga pendapat yang diambil oleh beliau al-mufassir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Kata beliau, makna rabbil falaq adalah faliqul habbi wan nawa. Yang saya maksud adalah bahwasanya beliau, ya, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di lebih condong kepada pendapatnya yang dipilih oleh Syekhul Islam, yaitu dengan makna umum, yaitu faliqul habbi wan nawa, yaitu yang membelah butir-butir dan biji-bijian, dan juga yang membelah subuh dari kegelapan malam. Ya. Di sini disebutkan ataupun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala rabb dalam keadaan diidhofahkan, disandarkan kepada al-falaq. Apa rahasianya kira-kira? Apa faedahnya, kenapa disebutkan rabbil falaq? Ya, dikhususkan penyandaran rabb kepada al-falaq. Ya, disebutkan oleh mereka para ahli tafsir, kata mereka, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan cahaya, dialah pula yang bisa menyelamatkan kita dari beragam kejelekan-kejelekan yang ada di malam hari, karena di malam hari di situ terdapat banyak sekali asyurur, kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan, baik dari jin-jin ataupun dari manusia-manusia yang jahat seperti para pencuri, para perampok ataupun binatang-binatang buas. Itu semua tidak ada yang bisa ya menyelamatkannya kecuali Rabbil Falaq, Rabb yang mendatangkan waktu subuh. Dan kita tahu bahwasanya manusia yang dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi cemas di malam harinya, itu mereka sangat menunggu-nunggu dan mengharapkan datangnya waktu subuh, karena dengan waktu subuh hilanglah segala apa yang mereka khawatirkan dan takuti. Dan juga bahkan kita dapati orang-orang yang sedang sakit itu merasakan bertambah parah sakitnya ketika datang malam hari, sehingga mereka sangat-sangat menunggu agar waktu pagi, waktu subuh itu cepat datang. Ini diantara rahasia kenapa Rabb di sini disandarkan kepada Al-Falaq sebagai bentuk pembukaan agar doa yang setelah ini dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq, di sini disebutkan ya di dalam ayat yang berikutnya, yaitu permintaan, ya permohonan kepada Allah agar dilindungi dari kejelekan secara umum, secara umum. Setelah atau nanti setelahnya akan diikuti penyebutan permohonan perlindungan kepada Allah dari tiga macam kejelekan secara khusus. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan seluruh makhluk. Kata beliau, wa hadza yashmalu jami'a ma khalaqallah, dan ini mencakup segala apa yang Allah ciptakan. Min insin, baik dari jenis manusia ataupun jin. Di antara makhluk-makhluk Allah ada yang dia murni isinya kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejahatan seperti iblis dan syaitin. Dan ada juga di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang murni isinya kebaikan dan kebaikan seperti mereka para malaikat Allah dan para nabinya. Dan ada di antara mereka yang mengandungi kejelekan dan kebaikan. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini agar dilindungi oleh Allah dari segala macam kejelekan, baik yang muncul dari manusia ataupun jin ataupun binatang-binatang buas ataupun yang berbisa, wa hayawanat, dan binatang-binatang yang berbahaya. Fa ista'adzu bi khaliqiha minasyarri alladzi fiha, maka seseorang dengan membaca ayat ini dia telah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala penciptanya dari kejahatan, dari apa yang Allah ciptakan. Iya. Dan juga di dalamnya masuk perlindungan ataupun permohonan agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan nafsu-nafsu kita dan juga dari kejelekan amalan-amalan jelek kita. Ya, oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau berkhutbah, maka beliau buka dengan khutbah hajahnya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan ya nafsu-nafsu kita yang senantiasa mengajak dan memerintahkan kepada kejelekan-kejelekan. Wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan amalan-amalan kita. Dan di sini ada faedah yang lain, yaitu agar kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hendaknya disandarkan kepada yang berbuatnya, yaitu para makhluknya. Sebagaimana dalam ayat ini, min syarri ma khalaq, dari kejelekan para makhluk, meskipun yang menakdirkan, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hendaklah kita sandarkan kepada penyebabnya, yang melakukannya, yang merencanakannya, yaitu manusia itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna pada zatnya, sifat-sifatnya dan juga perbuatannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kejelekan yang mutlak, murni. Bahkan kejelekan-kejelekan yang Allah ciptakan itu tidak murni. Mesti di dalamnya ada kebaikan, ada hikmah yang sangat besar. Di antaranya penciptaan iblis. Ini jelek, tapi sifatnya nisbi, hanya pada kaitannya dengan iblis dan mungkin orang-orang kafir yang terbawa oleh godaan iblis. Tapi di sisi yang lain ada hikmah yang sangat besar dan agung, yaitu di situ muncul mujahadah, adanya jihad melawan iblis dan bala tentaranya. Muncul di situ orang-orang pilihan dari kalangan para nabinya, para auliyaullah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, thumma khussa ba'daha ba'da ma amma, thumma khussa ba'da ma amma, kemudian di sini Allah khususkan penyebutan perkara-perkara yang jahat setelah disebutkan secara umum. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh makhluk umum. Setelah itu dikhususkan dengan sesuatu yang khusus, yaitu tiga perkara. Kenapa dikhususkan? Padahal tiga perkara ini yang akan disebutkan nanti sudah tercakupi pada yang umum tadi. Yang disebutkan oleh ulama alasannya adalah karena tiga perkara ini sangat samar, sangat sulit untuk terdeteksi, sangat sulit untuk diketahui. Bahkan mereka yang ahli di bidang kedokteran tidak mampu untuk mendeteksi ya, penyakit-penyakit yang muncul dari tiga perkara ini sulit. Thumma khassa ba'da ma'amma, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan kejelekan setelah sebelumnya disebutkan secara umum. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan ghasiq. Sebagian ulama ada yang menafsirkan ghasiq dengan makna al-lail, malam. Sebagian yang lain ada yang menafsirkan dengan al-qamar, ya, bulan. Sebagian yang lain ada yang menafsirkan kepada makna-makna yang lain. Tapi dua makna ini, yaitu al-lail, malam hari, dan al-qamar, bulan, adalah makna yang paling kuat. Dan antara malam dan qamar saling melazimi. Karena yang namanya bulan tampak, iya, di malam hari kekuatannya. Adapun di siang hari lemah dia, terkalahkan oleh matahari. Ya, di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan, kejelekan malam hari. Ya, di antara mereka ahli tafsir ada yang menyebutkan karena bahwasanya di malam hari itu roh-roh yang busuk, yang jahat bergentayangan. Ya, makhluk-makhluk yang jahat pun beraksi di malam hari itu karena mereka berbuat dalam kondisi leluasa, tertutupi oleh malam yang gelap gulita. Juga di antara mereka ada yang menyebutkan bahwasanya di malam hari, ataupun mereka tukang-tukang sihir, ada yang mereka melakukan sihirnya dengan melihat kepada bulan. Ya, mengaitkan perbuatan mereka ketika menyihir manusia dengan bulan-bulan tertentu. Ai min syarri ma yakunu fil lail, yakni kata beliau, dari kejahatan-kejahatan yang ada di malam hari. Hina yaghshan nasa, ketika malam ini meliputi manusia dalam kondisi manusia sedang nikmat-nikmatnya tidur, ya, tidak sadarkan diri. Di situ manusia yang jahat dan jin-jin yang jahat mulai berpikir mencari kesempatan dalam kesempitan. Siapa yang bisa menolong kita dari ini semua kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Qul may yaklaukum bil-laili wan-nahari minar rahman, kata Allah. Katakanlah, siapa yang menjaga kalian di malam hari selain Allah Ar-Rahman? Hanya karena sebab pertolongan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermalam dalam kondisi selamat dari beragam mara bahaya yang ada di dalamnya. Ya. Kata beliau, wa tantashiru fihi katsirun minal arwahi syarirah, dan di malam hari pula banyak dari ruh-ruh yang jahat menyebar, bergentayangan, mencari mangsa. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menahan anak-anak mereka, binatang-binatang ternak mereka, agar jangan sampai keluar di malam hari, khususnya di waktu setelah maghrib sampai apa? Isya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kuffu sibyanakum hatta tadhhaba fahmatul isya." Tahanlah oleh kalian anak-anak kalian hingga hilang fahmatul isya. Dijelaskan oleh para ulama tentang makna fahmatul isya, yaitu waktu antara maghrib sampai isya itu ditahan, jangan sampai mereka keluar. Kalau darurat, kita ruqyah dulu, kita doai mereka dulu agar terlindungi dari kejahatan-kejahatan di waktu tersebut. Di situ berkeliaran seperti kuda-kuda roh-roh yang jahat, syaitan-syaitan, jin-jin yang busuk mencari mangsa. Wal hayawanat al-mu'ziyah, dan juga binatang-binatang yang membahayakan keluar di malam hari. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, kemudian perkara berikutnya yang kita perintahkan untuk berlindung diri darinya adalah min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan an-naffatsat, tukang-tukang sihir yang mereka meniup pada tali temali ataupun rambut-rambut untuk menyihir seseorang. Kata beliau, wa min syarris sawahir, yakni dari kejahatan as-sawahir. Sebagian ahli tafsir ada yang menjelaskan makna an-naffatsat adalah mereka para wanita-wanita tukang sihir. Iya. Karena di sini bentuknya muannas, an-naffatsat, wanita-wanita tukang sihir. Kenapa? Karena kebanyakan tukang-tukang sihir itu adalah dari mereka, kaum wanita. Sehingga kita dengar istilah nenek sihir. Nenek-nenek sihir. Belum pernah kita dengar kakek sihir. Kenapa? Karena kebanyakan sihir ini terjadi dan muncul ya pada mereka kaum wanita. Adapun di antara ahli tafsir yang lain mengatakan bahwasanya di situ an-nafasat bukan sifat dari kaum wanita, tapi sifat bagi al-anfus, jiwa-jiwa yang suka menyihir. Kalau tafsiran ini berarti umum sifatnya, baik tukang sihir wanita ataupun tukang sihir laki-laki. Allati yasta'inna 'ala sihrihinna bin-nafas fil 'uqad, yang mana mereka yasta'inna 'ala sihrihinna bin-nafas fil 'uqad, menjalankan sihir mereka dengan bantuan tiupan. An-nafas adalah tiupan yang disertai dengan ludah sedikit, antara meniup dan meludah. Jadi meniup tapi diiringi dengan ludah sedikit, itu nafas. Iya. Dia tiupkan ludah ini pada tali temali ataupun rambut sehingga berpengaruh. Iya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang disihir. Jadi tiupan itu berpengaruh. Iya. Hanya saja tiupan ada yang baik, ada yang buruk. Ya, tiupan yang buruk adalah tiupannya tukang-tukang sihir. Adapun tiupan yang baik adalah tiupan yang ditiup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak tidur dan diperintahkan oleh beliau untuk kita melakukannya. Diperintahkan dan disyariatkan ketika seseorang hendak tidur untuk membaca surat Al-Ikhlas, juga apa? Al-Falaq dan An-Nas. Setelah itu ditiup ke tangannya dan dioleskan ataupun diusapkan ke wajah dan seluruh tubuhnya. Ini tiupan yang baik dan berpengaruh biiznillah taala. Iya. Allati ya'qidna 'ala sihri, yang mana tukang-tukang sihir ini menjalankan sihir tersebut dengan bantuan tiupan-tiupan tadi yang dia tiupkan kepada buhul-buhul, tali temali ataupun rambut-rambut sambil berkomat-kamit membaca mantra-mantra. Tentunya tidak mungkin berpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu izin kauni, takdiri, bukan izin syar'i, karena secara syariat Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Allah Subhanahu wa taala melarang keras dari sihir. Ya, ini maksud dengan izin adalah izin kauni, takdiri. Kata Allah, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Dan mereka tukang-tukang sihir tidaklah bisa memberikan madharat sedikit pun kecuali dengan izin dari Allah. Ya, dan kita dapati ya di kalangan kaum muslimin ada yang terkena sihir. Ya, karena mereka melalaikan agamanya, bimbingan dari nabinya, melupakan doa-doa perlindungan, dan ada juga yang berdoa rajin menjaganya tapi dalam kondisi lalai hatinya dari memahami makna-maknanya. Sehingga kita dapati di antara mereka ada yang tersihir. Kesian, dibawa ke rumah sakit sana sini, dicek, diperiksa oleh dokter sana sini, semuanya menyatakan bahwasanya seluruh badan orang ini normal, tidak ada yang rusak, tidak ada yang sakit. Akan tetapi anehnya dia mendapati dirinya dalam kondisi tersiksa dengan sakit yang sangat menjerit-jerit. Setelah diperiksa tidak ada ya penyakitnya, kebingungan para dokter, tidak mampu angkat tangan mereka untuk bisa mengobati penyakit yang seperti ini. Dan tidak ada tentunya yang bisa mengobati penyakit yang seperti ini, penyakit sihir, kecuali dokter yang berupa mereka, para ulama, ya, para pewaris Nabi alaihi salatu wassalam dengan diruqyah, ya, dan dengan dia sendiri berupaya mengamalkan doa-doa perlindungan ini di waktu pagi dan sore harinya. Ya. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian yang terakhir adalah berlindung diri dari kejahatan orang yang hasad ketika dia hasad. Hasad adalah kata ulama tamanni zawal ni'matil mahsud. Mengangan-angankan, menginginkan agar hilang kenikmatan dari orang yang dihasadi. Dan subhanallah, penyakit hasad ini hampir setiap kita tidak ada yang bisa lepas darinya. Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi ta'ala alaih, la yakhlul jasad minal hasad. Hampir tidak ada yang bisa jasad ini kosong dari penyakit hasad. Yang menjadi masalah adalah, ataupun yang menjadi berbahaya adalah ketika hasad ini diikuti. Ya, itulah yang kita diperintahkan untuk berlindung diri darinya. Sehingga Allah katakan wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang hasad ketika dia mengikuti sifat hasadnya tadi. Adapun kalau seseorang mendapati dalam dirinya sifat hasad ketika dia dapati temannya, tetangganya kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba muncul sifat hasad, kemudian dia tidak perturutkan. Ya. Dia berupaya melawannya. Dia tahan dari mengucapkannya. Maka yang seperti ini tidaklah memadaratkan pemiliknya. Adapun yang memadaratkan adalah tatkala dia perturutkan sifat hasad tadi, kadang muncul dengan penyakit ain yang muncul dari dirinya ataupun keboliman-keboliman yang muncul dari lisannya ataupun perbuatan-perbuatannya. Kata beliau rahimahullah taala, wal hasid huwa alladhi yuhibbu zawalan ni'mati 'ala al-'anil mahsud. Orang yang hasad adalah orang yang suka untuk hilang kenikmatan dari orang yang dihasadi. Fayas'a fi zawaliha bima yaqdir 'alaihi, maka dia pun berupaya keras untuk melenyapkan dengan segala cara kenikmatan yang ada pada orang yang dihasadi tadi. Ya. Fayas'a fi zawaliha bima yaqdir 'alaihi min al-asbab, maka dia berupaya untuk menghilangkan kenikmatan tadi dengan apa yang dia mampu dari sebab-sebab. Fahtija ila al-isti'adati billahi min syarrih, maka dibutuhkan untuk kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari syarrih kejahatannya. Wa ibdali kaidihi, dan untuk membatalkan tipu dayanya. Wa yadkhulu fil hasid al-ayin, dan masuk kepada makna al-hasid yaitu al-ayin. Ya, al-ayin adalah orang yang memiliki penyakit ain yang ditularkan kepada orang lain. Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullah taala alaihi menjelaskan tentang makna al-ain. Kata beliau, ain adalah sihamun takhruju min nafsil hasid wal ain nahwal mahsudi wal ma'in tusibuhu taratan wa tukhthi'uhu taratan. Penyakit ain adalah panah yang keluar dari jiwa yang hasad ataupun jiwa yang dia memiliki ain ke arah orang yang dihasadi ataupun tertimpa ain. Terkadang ini menimpa dia sehingga menyebabkan dia sakit, bahkan meninggal, terkadang meleset. Tentunya di antara faktor yang menentukan keberhasilan orang yang hasad dan orang yang ain adalah orang yang dihasadi tadi, yang dia aini tadi, apakah dia orang yang rajin menjaga zikir-zikir atau tidak, apakah dia termasuk orang yang menjaga ya syariat Allah atau tidak. Kalau dia dalam kondisi tidak memiliki benteng berupa zikir-zikir, maka dia akan mudah sekali terkena penyakit yang muncul dari hasad ataupun penyakit ain. Ya, hanya saja bedanya kalau hasad biasanya itu menimpa orangnya, kalau ain umum, bisa menimpa orangnya, bisa menimpa barang-barang. Iya, bisa menimpa barang-barang. Ketika ada seseorang melihat barang orang lain, apakah bentuknya rumah, kendaraan, kemudian dia hasad dalam hatinya ataupun ta'ajub berlebih, sehingga ini berpengaruh pada barang yang dia lihat, bisa menjadikan barang tadi rusak. Iya. Sehingga kita ketika melihat sesuatu yang mengagumkan diri-diri kita, maka diperintahkan untuk kita mendoakan barokah padanya. Seperti barakallahu lak atau alaika atau barakallahu fi malik. Jangan sampai kita tidak berdoa, karena kalau tidak dikhawatirkan muncul pengaruh jelek dari sifat al-ain ataupun penyakit ain. Dan juga diantara bedanya, kalau ain terkadang muncul bukan karena sifat hasad, karena kekaguman yang berlebih kepada sesuatu, sehingga berpengaruh kepada sesuatu yang tadi dikagumi tadi. Sebagaimana dahulu ada dua orang yang dia berjalan kemudian mandi di satu pemandian, kemudian salah satunya melepaskan pakaiannya. Setelah dilepas ternyata membuat temannya kagum. Saya tidak pernah melihat orang yang sebagus ini kulitnya, putih dan bersih. Akhirnya seketika itu juga dia sempoyongan. Iya, jatuh. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan dijelaskan bahwasanya itu adalah ain. Iya. Kata beliau rahimahullah taala, wa yadkhulu fil hasid al-ayn, masuk kepada al-hasid adalah al-ayn. Li'annahu la tasdur al-ayn illa min hasidin, karena yang namanya penyakit ain ini tidaklah muncul kecuali dari orang yang hasad. Syariri tab' yang buruk tabiatnya. Khabithin nafsi, buruk jiwanya. Fahadhihi suratu tadammanatil isti'adzata min jami'i anwa'i syarr umuman wa khususan. Maka surat ini mencakup perlindungan dari segala macam kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejahatan secara umumnya dan juga secara khususnya. Hanya saja tiga perkara tadi, yaitu kejahatan yang terjadi di malam hari, juga kejahatan tukang-tukang sihir, dan kejahatan mereka orang-orang yang memiliki sifat hasad yang mereka perturutkan sifat ini, disebutkan secara khusus karena bahayanya sangat-sangat mengerikan, tidak bisa terdeteksi, sulit untuk diketahui. Ada orang yang tampaknya begitu suka kepada kita, kagum dengan kita, ternyata dia menimpakan kepada kita penyakit ain tanpa kita perkirakan sebelumnya. Wa dallat ala anna sihra lahu haqiqah yukhsha min dararihi wa ista'adzu billahi minhu. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya sihir itu memiliki hakikat, bukan hanya permainan-permainan mata, bukan hanya takhayulat. Memang di antara sihir ada yang merupakan permainan mata. Iya. Tidak hakiki, tapi ada juga yang hakiki. Bisa mempengaruhi ya badan orang yang disihir, bahkan membuat dia meninggal, mati. Dan yang seperti ini banyak kita jumpai. Bahkan bisa mencerai, membuat suami istri bercerai. Ini hakiki. Ada juga yang takhayul. Seperti ada orang yang sepertinya dia memakan ya kaca atau yang semisalnya, ternyata itu tipuan mata, dia tidak memakannya. Ada juga yang seperti itu, ada yang hakiki, ada yang merupakan takhayulat. Yukhsha min dararihi, yang ditakuti madaratnya. Wa ista'adzu billahi minhu wa min ahli, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan darinya dan para pelakunya, agar kita bisa selamat dari kejahatan mereka-mereka, orang-orang yang memiliki tabiat-tabiat yang buruk dan busuk. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sempat sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.